الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Sampai kemarin pembahasannya. Sudah selesai semua itu yang bab 2. Bab 2 sudah selesai semua. Fatrul Tauhid wa mulya kafir minadzunub. Mana dia cara tanya dong? Hadis pertama. Jadi bab yang kedua. Sampai hadis yang mana? Antum caranya antum mana? Antum caranya? Kapan yang masuk? Terakhir kapan? Terakhir, pokoknya yang terakhir sebelum ini. Sekarang itu fa innallaha haram 'alan nari an qala ta'ala. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembahasan fadlu tauhid wa ma yukaffir min adz-dzunub, kita telah melalui beberapa pembahasan. Sekarang Syekh meletakkan judul fadlu tauhid wa ma yukaffir min adz-dzunub setelah pembahasan yang pertama dari bab yang pertama. Apa yang bisa Anda kaitkan antara bab pertama dengan bab kedua dari pembahasan Syekh dari bab pertama dan kedua? Apa yang Anda bisa ambil faedah dari pembahasan pertama kemudian pembahasan kedua, atau pembahasan kedua diletakkan setelah pembahasan pertama dengan judul seperti yang Syekh kemukakan kepada kita? Nah, maksudnya ya nanti. Arif, mana Arif? Ini Radiansah, Radian, Burhan, Parsono, Radian Said, Raksaka, Arif, Rizki. Rahmat Hasta, Muhammad Firdaus, Asyruddin, Iwit. Nofra, Nurfitri, Mama Sigarta, Apa ikhwan? Bab kedua, beliau bawakan judul Fadhlu Tauhid wa ma yukaffir minadh dhunub. Setelah bab yang pertama, apa kira-kira yang bisa antum ambil faedahnya? Di antaranya, Syekh ingin menjelaskan bahwa tauhid yang memiliki keutamaan seperti dalam bab yang kedua adalah tauhid seperti yang telah dijelaskan pada bab yang pertama. Hakikat tauhid yang telah dijelaskan pada bab yang pertama. Sehingga jangan sampai orang dia hanya mengenal tentang keutamaan tauhid, akan tetapi dia tidak mengenal hakikat tauhid. Sebagaimana banyak orang yang mereka menerangkan tentang fadlul Islam, keutamaan Islam, akan tetapi tidak pernah menjelaskan tentang hakikat Islam. Sehingga Islam yang bagaimana yang memiliki keutamaan seperti yang dijelaskan tersebut, apakah Islam Mu'tazilah atau Islam Syiah atau Islam Khawarij atau Islam Sufi atau Islam yang mana? Sehingga jangan sampai orang dia mengetahui keutamaan tanpa mengetahui hakikatnya. Tauhid yang memiliki keutamaan seperti dijelaskan dalam bab yang kedua adalah tauhid seperti dalam makna seperti ada pada pembahasan yang bab yang pertama, yang nanti akan diperjelas lagi tentang tafsir tauhid dan semisalnya. Beliau telah bawakan bab yang kedua ini, fadlu tauhid. Yang pertama ada firman Allah Azza wa Jalla yang berkaitan dengan ini perkataan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, ayyul fariqaini ahaqqu bil amni alladziina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sekarang apa faedah yang antum ambil penjelasan az-zulmu dengan makna asyirku? Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang bisa anda ambil faedah dari penjelasan az-zulmu dengan asyirku? Tadi pertanyaan diulangi lagi. Apa yang bisa anda ambil faedah atau pelajaran ketika dijelaskan bahwasanya makna az-zulmu adalah asyirku? Karena kesyirikan merupakan dosa yang paling besar. Hah? Kedzaliman yang paling besar kepada Allah. Ya, terus apa lagi? Ada Adam, ya nanda. Adam, Zolim itu bertingkat-tingkat. Nah, Adam. Orang yang syirik pasti zolim. Orang yang syirik pasti zolim. Orang zolim tidak mungkin sebelum bersyirik. Terus, Adam, ada. Adamu anwa'ul. Zolim itu ada beberapa macam. Ya, selain apa itu, selain apa yang anda ambil faedah semuanya itu dari bertingkat-tingkat, syirik adalah kezaliman yang paling besar dan misalnya, ini wajibnya mengembalikan makna-makna syar'i kepada penjelasan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan rawannya sesatnya orang yang mereka memaknai Al-Qur'an dengan semata-mata bahasa tanpa kembali kepada penjelasan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibawakan hadis yang pertama dari pembahasan Fadhlu Tauhid, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatu alqa ila Maryam wa ruh minhu wa jannata wal jannata haqqun wan nar haqqun adkhalahu Allahu al jannata ala ma kana min al amali. Ma makna syahadat la ilaha illallah? Ma makna la ilaha illallah? Persoalan. Ma makna la ilaha illallah? La ma'budu bihaqqin illallah. Kemudian beri contoh makna yang salah dari makna la ilaha illallah. Ya, di mana tak salahnya? Antum? Terus kenapa bukan makna yang dimaukan? Buktikan sekarang, la khaliq Allah bukan makna yang diinginkan. Terus ya, intinya adalah bahwasanya seandainya kalimat la ilaha illallah maknanya adalah la khaliqa illallah, niscaya orang-orang Quraisy dia tidak akan menolak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena orang Quraisy dia telah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Arkan la ilaha illallah. Arkan la ilaha illallah. Ya? Arkan la ilaha illallah. Cinta, terus berharap, cinta ikhlas, takut, ya enggak, maksud enggak, takut. Ya, an-nafyu wal isbat. Arkanu la ilaha illallah an-nafyu wal isbat. An-nafyu wal isbat. Sekarang jelas kan an-nafyu dan isbat. An-nafyu meniadakan ilah selain daripada Allah dan menetapkan ilah itu adalah Allah. Ya, an-nafyu meniadakan nafian jami'ah ma yu'badu min dunillah, menafikan semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan isbat adalah musbitan al-ibadata lillahi wahda la syarikalah fi ibadati kama anna la syarikalah fi mulki. Ini menetapkan ibadah semata untuk Allah Subhanahu wa taala semata tanpa ada sekutu baginya dalam masalah ibadah, sebagaimana Allah adalah asal di dalam masalah kerajaan atau rububiyahnya. Kemudian syurutu la ilaha illallah. Rizki. Syurutu la ilaha illallah. La ilaha illallah miftahul jannah. La ilaha illallah miftahul jannah. Wal miftah lahu asnan. Syurutu la ilaha illallah. Diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, terus diamalkan dengan perbuatan. Syurutu la ilaha illallah. Sabah, tujuh. Yang pertama al-ilmu, kedua al-yaqin, ketiga al-inqiyad, yang keempat al-qabul, yang kelima al-ikhlas, yang keenam Al-Mahabbah, yang ketujuh Al-Kufr bitawaghit. Atau sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para a'imah tentang syurutul la ilallah. Kemudian makna Muhammad Rasulullah, makna syahadat Muhammad Rasulullah. Makna syahadat Muhammad Rasulullah. Terus ya, makna syahadat Muhammad Rasulullah adalah tasdiqu fi ma akhbar wa ta'atu fi ma amar wa istinabu ma naha anhu wa zajar wa la yu'badu wa la ya'budu Allah illa bima syara'a. Dalam makna syahadat Muhammad Rasulullah. Kemudian wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jelaskan tentang kalimat abduhu wa rasuluh. Muhammad adalah abdun la yu'bad dan rasul, dan seorang rasul yang tidak didustakan. Kemudian wa anna Isa abdullah wa rasuluh. Wa kalimatu alqaila Maryam wa ruhu minhu. Jelaskan atau penyimpangan yang berkaitan dengan akidah tentang Nabiullah Isa alaihi salatu wasalam. Penyimpangan yang berkaitan dengan akidah Isa alaihi salatu wasalam. Atau sekarang Muhammad abdu wa rasuluh. Muhammad abdu wa rasuluh. Penyimpangan terhadap keyakinan Rasulullah dalam bentuk apa saja? Jadi ghulu dan ifrat. Jadi Muhammad abduhu dalam rangka untuk membantah orang-orang yang mereka ghulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rasuluh untuk membantah kepada mereka yang ifrat terhadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang wal jannatu haqqun wan nar haqqun. Kemudian Rasulullah katakan adkhalahullahu al-jannata ala ma kana min al-amali. Apa makna adkhalahullahu al-jannata ala ma kana min al-amali? Jelaskan. Yang itu. Maksudnya barang siapa yang mempersaksikan empat hal tadi, bersyahadat terhadap teman tadi, maka Allah SWT pasti akan memasukkannya ke dalam surga. Apapun amalnya, berapapun amal yang dibawa, selama dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam hidup. Maksudnya bukanlah amalan seorang hamba yang memasukkannya ke surga. Terus bagaimana? Antum? Adik? Besarnya rahmat Allah. Iya, terus? Gimana? Dengan tauhid tersebut, seorang hamba apabila menjauhkan perbuatan syirik dan mengikuti Rasul, Allah akan yang pertama bahwa akidah yang hak, akidah yang benar sebagaimana dalam ini perkara-perkara di atas, syahadat yang hak, syahadat tauhid, syahadat rasul, keyakinan tentang Isa, keyakinan tentang jannah wan nar adalah merupakan ini keyakinan-keyakinan yang wajib untuk dimiliki, yang akan menjadi syarat mutlak untuk dia masuk ke dalam jannah. Yang kedua, tidak seorang pun masuk jannah kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan amalnya. Tidak seorang dia masuk jannah kecuali dengan rahmat Allah dan bukan dengan amalnya. Adapun amal adalah sebab seseorang, Allah jadikan sebagai sebab seseorang masuk ke dalam jannah, akan tapi amal bukanlah iwab, bukanlah pengganti jannah, akan tapi adalah sababiyah. Yaitu amal merupakan sebab, Allah jadikan sebagai sebab masuk ke dalam jannah, dan amal akan menentukan tingkatan-tingkatan jannah, akan menentukan tingkatan-tingkatan jannah sesuai dengan kadar amal dia, maka di derajat jannah yang mana dia menempatinya. Ini kurang lebihnya hadis yang pertama yang dibawakan oleh Syekh berkait dengan fadlu tauhid, dan beliau jelaskan atau beliau bawakan hadis ini dalam rangka menjelaskan tentang bahwasanya tauhid yang benar akan merupakan syarat mutlak seorang untuk dia masuk ke dalam jannah. Syarat mutlak dia untuk masuk ke dalam jannah. Kemudian hadis yang kedua yang juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka terhadap orang yang mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Yabtaghi bidzalika wajha Allah. Ini hadis ini menerangkan wajibnya seorang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas, ini ibtigha'a wajhillah, dalam rangka dia untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak setiap orang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam rangka untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Dia ucapkan dengan ikhlas. Contohnya yang paling nyata adalah orang-orang munafik. Orang-orang munafik dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, akan tapi dia mengucapkannya tidak disertai dengan keikhlasan dan bukan dalam rangka untuk mencari wajah Allah Azza wa Jal. Sehingga ucapan orang munafik la yang fa, tidak memberikan faedah kepada pengucapnya. Ucapan orang munafik tidak memberikan sedikit pun manfaat kepada dia, karena dia mengucapkan kalimat tersebut tidak dalam rangka untuk mencari wajah Allah, tidak dia lakukan dengan ikhlas, dengan dia mewujudkan yaitu muqtadayat atau kelaziman dari ucapan kalimat la ilaha illallah. Maka mujarrad semata-mata dengan ucapan la yang fa, tidak memberikan faedah bagi pengucapnya. Sehingga wajibnya orang yang dia mengucapkan kalimat tersebut, dia mengilmui maknanya, dia mengucapkan dengan lisannya, dan dia yaitu meyakini dengan sebenar-benarnya dalam hati dia tentang kandungan makna kalimat la ilaha illallah, sehingga dengan begitu dia mengucapkan dalam keadaan ini ikhlas dan dalam rangka untuk mencari wajah Allah Azza wa Jal. Ini hadis juga menunjukkan tentang keutamaan ini kalimat la ilallah, yang apabila orang mengucapkan kalimat itu dengan ikhlas sekalipun dia belum memiliki amal sama sekali, maka Allah akan masukkan dia ke dalam jannah dan Allah haramkan baginya nar. Siapa contohnya kawan? Orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dia belum memiliki amal sama sekali. Orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dia belum memiliki amal sama sekali. Ini seorang anaknya seorang Yahudi yang dia ketika sakit dijenguk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah meminta dia untuk bersyahadat, dan hingga akhirnya kemudian dia bersyahadat dan kemudian dia meninggal setelah dia bersyahadat. Belum memiliki amalan, belum memiliki salat, belum memiliki puasa, belum memiliki amal-amal yang lainnya. Dan dengannya Rasulullah katakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak ini dari neraka. Yang telah menyelamatkan anak ini dari nar, dari neraka. Kemudian hadis yang ketiga. Hadis di Sayyid Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Ibnu Hibban, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Musa, berkata Musa, ya Rabb, alimni syai'an azkuruka wada'uka bih, ya Rabb, ajarkan kepadaku ini sesuatu yang dengannya aku akan berzikir dan berdoa kepadamu. Nabiullah Musa alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala diajarkan sesuatu yang bisa dia jadikan sebagai bentuk zikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, "Qul ya Musa, la ilaha illallah." Katakan ya Musa, "La ilaha illallah." Ucapkan olehmu ya Musa, "La ilaha illallah." Berkata Musa, "Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadha." Ya Rabb, semua hamba mengucapkan kalimat ini. Musa, dia ingin kalimat yang lainnya, yang lebih istimewa, yang tidak semua hamba Allah SWT mengucapkan kalimat tersebut. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika Musa meminta untuk diajarkan sesuatu yang dianggap lebih memiliki keistimewaan dibandingkan dengan kalimat la ilaha illallah yang dengannya dia akan berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya Musa, law anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina sab'a fi kiffatin ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. Ya Musa, andaikan langit yang tujuh dan semua pemakmurnya selain Allah ditambah dengan bumi yang tujuh diletakkan di satu daun timbangan, ولا إله إلا الله في كفة, dan kalimat la ilaha illallah di satu daun timbangan yang lain, malat bihinna la ilaha illallah, niscaya akan lebih berat timbangannya, daun timbangan yang ada kalimat la ilaha illallahnya. Maka ini juga menunjukkan bagaimana keutamaan daripada kalimat la ilaha illallah yang lebih berat sekalipun dibandingkan dengan ini as-samawatu sab' wal arduna sab', langit yang tujuh dan bumi yang tujuh. Karena memang dalam rangka tauhid inilah Allah ciptakan langit dan bumi, Allah tegakkan langit dan bumi dalam rangka untuk mengenal tauhid, mengenal Allah, zat yang ditauhidkan. Allahu khalaqa sab'a samawati wal arda وَرَأَضَ مِسْلَهُنَّ يَتَنَزَلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ إِلْمًا. Allah ciptakan langit yang tujuh dan bumi yang tujuh, lalu Allah meletakkan setiap aturan pada setiap ciptaan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka agar kalian tahu, agar kalian tahu bahwasanya Allah Azza wa Jalla zat yang ditauhidkan, zat yang ditauhidkan, agar anda berilmu tentang Allah, zat yang ditauhidkan, bahwasanya ilmu Allah, bahwasanya kekuasaan Allah, kudratullah adalah meliputi segala galanya dan ilmu Allah meliputi semuanya. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Sehingga diciptakannya langit dan bumi dalam rangka manusia mengenal tauhidullah, mengenal Allah yang di zat yang ditauhidkan. Dan Allah ciptakan, Allah sediakan semua alam jagat raya untuk manusia dalam rangka mereka beribadah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Semua kitab Allah turunkan dalam rangka untuk mewujudkan dan menjabarkan kalimat la ilaha illallah. Allah adakan jannah wan nar dalam rangka ini berkaitan dengan ini amalia la ilaha illallah. Allah utus semua nabi dan rasul dalam rangka untuk kalimat la ilaha illallah. Sehingga kalimat ini kalimat yang memiliki keutamaan yang sangat besar, keutamaan yang sangat ini agung, dan apabila diletakkan dalam suatu daun timbangan maka niscaya akan lebih berat dibandingkan dengan as-samawati sab' wal arduna sab' wa amirahunna, ini langit yang tujuh dan bumi yang tujuh, walaupun disertai dengan semua pemakmurnya, penghuninya, maka kalimat la ilallah memiliki keagungan, memiliki jadi keutamaan yang lebih dibandingkan dengan semua jadi yang lainnya. Sehingga hadis ini juga menerangkan tentang keutamaan kalimat la ilallah. Musa alaihi wasallam tahu tentang keutamaan la ilaha illallah, akan tapi Musa ingin diajarkan sesuatu yang lebih istimewa lagi. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Musa yang demikian, menunjukkan bahwa tidak ada lagi kalimat yang lebih istimewa dibandingkan dengan kalimat la ilaha illallah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau diantara yang mengatakan berkaitan dengan ini wukufnya ahlul mahsyar, ini wukufnya ahlul arafah, wukufnya orang-orang yang mereka wukuf di arafah. Beliau mengatakan ini khairul doa, doa'u yawmil arafah, sebaik-baik doa adalah doa pada yawmul arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyun, dan sebaik-baik ucapan yang aku ucapkan, para nabi ucapkan, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan sebaik-baik ucapan yang aku ucapkan dan para nabi ucapkan adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ini kalimat tauhid, kalimat ini kalimat tauhid, sehingga kalimat ini adalah kalimat yang sangat agung. Kemudian hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani adam law ataitani bi qurabil ardi khataaya thumma laqitani la yusyriku bi syai'an la ta'ala aitu ala ataituka bi qurabil maghfirah. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dalam membawa dosa sepenuh bumi, kemudian anda bertemu denganku dalam keadaan anda tidak menyekutukan aku dengan apapun, sama sekali tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan aku datangkan bagi anda yaitu ampunan sebesar dosa yang anda lakukan. Ini adalah keutamaan tauhid. Apabila dia bertauhid dengan ikhlas, dia mengucapkan kalimat la ilallah dengan ikhlas, dan dia mentahkik tauhid dengan sempurna, maka dosa apapun yang dia bawa, sebesar apapun dosa yang telah yang dia lakukan, Allah akan datangkan ampunan sebesar dosa yang dia lakukan. Dan akan dijelaskan pada bab yang berikutnya, ini berkaitan dengan keutamaan tauhid yang lebih khusus dari bab yang kedua, Jadi man haqqaqat tauhidah, barang siapa mentahqiq tauhid, dakhala al-jannah bi ghairi hisabin wal adabin. Barang siapa mentahqiq tauhid, maka dia akan masuk ke dalam jannah ini tanpa hisab dan tanpa adab. Ahli tauhid ada tiga keadaan. Ahli tauhid ada tiga keadaan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat Allah yang mulia ini, walaqad istafainal ladina min ibadina. Mana dalam ayat surat Al-Fatir? Dan telah berikan Alkitab Al-Quran kepada hamba kami yang kami pilih, faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat. Muslimin, mukminin, ahli tauhid ada tiga macam. Zalimun li nafsi, muqtasidun, sabiqun bil khairat. Para ulama menjelaskan adapun sabiqun bil khairat dan muqtasidun, mereka akan masuk ke dalam jannah bi ghairi hisabin, tanpa hisab dan tanpa azab. Adapun zalim li nafsi, maka keadaan mereka tahta masyiatillah, berada di bawah kehendak Allah azza wajalla. Kalau Allah mengampunkan dosa yang dia lakukan sebelum dia yang belum dia bertaubat waktu dia meninggal, Allah akan ampunkan. Kalau Allah tidak mengampunkan, dia akan diazab. Akan tapi dengan tauhidnya, dia akan dimasukkan ke dalam jannah. Sehingga ada istilah ini jahannamiyun. Ini mantan-mantan jahannam. Mantan-mantan jahannam. Jahannamiyun. Orang masuk jannah dengan dasar tauhid. Apabila tauhidnya rusak, tidak ada harapan dia masuk jannah. Kemudian orang yang mentahqiq tauhid, ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Termasuk yang tidak sempurna adalah mereka zalim li nafsi. Orang yang mereka melakukan kezaliman kepada dia sendiri, baik itu zalim maksiat atau dia zalim melakukan kezaliman kepada manusia yang lainnya, zalim. Selama tidak tercabut jadi akar tauhid yang ada pada dirinya, maka tauhidnya akan menjadi sebab mengantarkan dia masuk jannah. Adapun kezalimannya mengakibatkan dia terazab atau diazab oleh Allah Subhanahu wa taala ketika tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man haqqaqat tauhida dakhala al-jannah bi ghairi hisabin wala adabin. Maka ini adalah bagi ahli tauhid yang mereka mentahqiq tauhid dengan cara yang sempurna. Dia mewujudkan tauhid dengan cara sempurna. Mentahqiq tauhid dengan sempurna bukan berarti dia tidak pernah terjatuh dalam kesalahan. Bukan berarti dia tidak pernah terjatuh dalam perbuatan yang salah, maksiat. Akan tapi dia setiap maksiat telah dia taubati perkaranya, sehingga dia keluar dari dunia dalam keadaan dia telah mentaubati semua dosa yang dilakukan. Ini termasuk mentahqiq tauhid dalam ini keadaan yang sempurna. Adapun ahli tauhid yang dia berbuat maksiat atau zalim dan belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nasibnya di akhirat tahta masyiatillah. Tahta masyiatillah. Imma Allah akan ampunkan, imma Allah akan azab, akan tapi tauhid yang dia miliki akan mengantarkan dia ke dalam jannah. Dan demikian pembahasan hadis yang kedua ini, bab yang kedua, fadhilu tauhid wa ma yukaffiru minadh dhunub, kita anggap selesai. Dan kita masuk pada bab yang ketiga untuk baca. Untuk baca bab yang ketiga. Iya. Apakah tauhid dan kehalalan jahat bi ghairi hisabin. Qulullahi ta'ala Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yaku minal musyrikin. Wa qala walladzina hum bi rabbihim la yusyrikuna. An Husain bin Abdurrahman qala kuntu inda Sa'id ibn Jibrin ibn Jabirin faqala ayyukum ra'a Sa'id bin Jubair faqala ayyukum ra'a al-kawakib allazi in qaddo al-barihata faqultu ana thumma qultu amma inni lam akun fi salatin walakinni ludiktu qala fama sanaqta qultu irtaqaitu qala fama hamalaka ala dhalik qultu hadithun haddathanahu asy-Sya'biyyu qala wa ma haddathakum qultu hadatha qala wa ma iya terus. Wa ma haddatsakum qultu haddatsana an Buraidah ibn Husayba annahu qala la ruqyata illa min ainin aw himmatin. Qala Humma. Terus. Aw himmatin qala qad ahsana man intaha illa ma sami'a. Walakin hadatsana Ibnu Abbasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala harita alayya muridat alayya al-umamu faraaitu nabiyya wa ma'ahu ar-rahtab wa nabiyyu ma'ahu ar-rajulu war-rajulani wa nabiyyu wa laysa ma'ahu ahadun Itrofa Ali Sawat Itrofa Ali Sawadun Adimun Fadunantu Annahum Ummati Fakilali Hadha Musa Wa Qumuhu Fanadortu Faida Sawadun Adimun Fakilali hadhi ummatuka wa ma'ahum sabuna alifan yaduk. Sabuna alifan. Yadukuluna aljannata bi ghairi. Sabuna alfan yadukuluna aljannata bi ghairi hisabin wala adabin. Tuma nahudu. Sumana hodo pada kala mangsilahu pada kala manzilahu hodo nasu fi ulaika faqala ba'duhum fala'alahum alladzina sahabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqala ba'dhum wala alahum alladziina wulidu fil islami falam yusyriku billahi syai'an. Wa dzakaru asya'a fa kharaja 'alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruhu. Faqala humul ladziina la yastarifuna La yastarquna wala yaktuna wala yaktawuna wala yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkaluna faqama uqasyatu ibni asan faqala udu'ullaha ayyaj'alani minhum udu'ullaha ayyaj'alani minhum qala anta minhum thumma qama rajulun afara faqala udu allaha ayya ja'alani minhum summa qala rajulun summa qala summa qala rajulun akharu summa qala rajulun akharu faqala udu allaha ayya ja'alani minhum faqala sabaqaka biha ufasyatu. Bab yang ketiga ini masih pembicaraan berkaitan dengan fatru tauhid, akan tapi lebih khusus pembicaraannya. Adapun yang kedua, pembicaraan fatru tauhid pada bab yang kedua ini sifatnya lebih umum. Yang ketiga ini lebih khusus. Ini tauhid yang sempurna yang akan mengantarkan ke jannah tanpa melalui azab. Tanpa melalui azab. Adapun kalau yang kedua menjelaskan kepada kita lebih umum, baik masuk jannah dengan azab atau masuk jannah tanpa azab. Akan tapi tauhid merupakan modal dasar masuknya seorang ke dalam jannah. Maksudnya seorang ke dalam jannah. Ada bab yang ketiga ini adalah mewujudkan tauhid dengan sempurna. Kemudian dibawakan diantaranya ayat Allah Subhanahu wa taala, inna ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'umi. Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam adalah diantara sosok manusia yang sempurna di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam dikenal dengan sebutan Imamul Muwahhidin. Imamnya ahli tauhid. Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dan Khalilur Rahman, Khalilullah, kekasih Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifat kemuliaan pada diri Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam, inna Ibrahima kana ummatan, sesungguhnya Ibrahim adalah ummah, yakni imaman, qudwatan, mualliman lil khair. Ibrahim ummah, ummah memiliki makna macam-macam. Di antaranya adalah imam. Imam, umat bisa memiliki makna agama, umat bisa memiliki makna sekumpulan manusia, generasi, dan umat bisa memiliki makna yakni urun, umat bisa memiliki makna jadi imam, qudwah. Inna Ibrahima kana ummatan. Ibrahim adalah ini ummah. Allah Subhanahu wa taala membebaskan Ibrahim dari semua klaim-klaim kekafiran, kesyirikan, dan penyimpangan agama. Sehingga Allah katakan, makana Ibrahimu Yahudian, wala Nasraniyan, walakin hanifan musliman. Ibrahim bukan seorang Yahudi, bukan seorang Nasrani. Akan tapi Ibrahim adalah hanifan musliman. Hanif, muslim. Sehingga ayat ini membantah tentang penisbatan Ibrahim kepada Yahud, penisbatan Ibrahim kepada Nasara, penisbatan Ibrahim kepada musyrikin. Yahud wa Nasara min ahli kitab. Dia mengklaim kakek moyang mereka adalah Nabiullah Ibrahim karena memang dari keturunan Ibrahim melahirkan Bani Israel. Ibrahim, Ishaq, Ismail. Ishaq melahirkan Yakub diantaranya. Yakub adalah Israel dan semua keturunan Yakub adalah Bani Israel. Sehingga Bani Israel mereka menisbatkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Yahud wa Nasara. Musyrikin menisbatkan kepada Ibrahim karena mereka adalah orang-orang yang merasa mengagungkan Ka'bah Baitullah. Ini Baitul Atiq, Baitul Muharram, ini bangunan yang dibangun oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan mereka menganggap agama yang mereka hidupkan nisbat pada Nabiullah Ibrahim, sedangkan agama Ibrahim adalah agama tauhid yang bersih daripada kesyirikan. Maka Allah bersihkan Ibrahim dari semua nisbat kesatan tersebut, sesatnya Yahud wa Nasara atau sesatnya kaum musyrikin, dan Allah mengatakan tentang Ibrahim adalah hanifan musliman. Ini seorang yang hanif, yang cenderung, yang condong kepada Allah, yang berpaling dari kebatilan, yang istislam lillah, yang tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan Ibrahim imamah, inna kana Ibrahima, ini imamah, ini ummatan. Ibrahim adalah ummah, jadi imam, qudwah, mu'alliman lil khair. Ibrahim adalah ummah, jadi imam, qudwah, yang menjadi contoh bagi masyarakat, contoh bagi manusia dalam mewujudkan penghambaan kepada Allah Ta'ala. Dan Allah di antara telah katakan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, qad kanat lakum fi Ibrahim, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wabada bainana wa bainakum wabada bainana wa bainakum wabada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Telah ada bagi kalian contoh yang baik pada diri Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam dan para nabi yang bersama dengan Ibrahim, ketika mereka menegaskan kepada kaumnya, inna bura'a uminkum, kami berlepas diri, kami bara' dari kalian semuanya, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari semua sesembahan yang kalian sembah selain Allah, kafarna bikum, kami ingkari kalian, wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha, dan jelaslah permusuhan antara kami dan kalian, dan permusuhan yang sifatnya abadan, sepanjang zaman, sepanjang masa, hatta tu'minu billahi wahdah, hingga kalian hanya beriman kepada Allah saja, mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah, baru akan berakhir ini al-adawah wal baghdha. Ini adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, dan semua para Nabiullah alaihissalatu wassalam berada dalam satu jalan akidah yang sama dan penegasan yang sama berkaitan dengan wala'nya kepada Allah dan bara'anya kepada asyirku wal musyrikin, kepada yang syirik dan orang-orang musyrikin. Sehingga Ibrahim dikatakan ini ummah, ini imaman, imam, imamul muwahidin, qudwah dalam masalah tauhid, dalam ketaatan kepada Allah, mualliman nas al khairah, pengajar manusia kebaikan, yang mengajarkan manusia jadi kebaikan tauhid, kebaikan ketaatan, kebaikan ketuduhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Ibrahim alaihissalatu wassalam derajat yang sangat tinggi, derajat imam, dan tidaklah derajat imam didapatkan kecuali dengan dua ini, dengan dua perkara pokok ini, al ilmu was sabru, dengan ilmu dan kesabaran. Wa minhum wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, dan kami jadikan di antara mereka imam, kami jadikan antara mereka imam, yahduna bi amrina, yang mereka berjalan dengan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan apa Allah mengangkat mereka ke derajat imam? Lamma sabaru, disebabkan karena kesabaran mereka, disebabkan karena kesabaran mereka, dan Di antara cara Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kesabaran seorang dengan Allah timpakan musibah. Dengan Allah berikan musibah. Maka orang yang paling sabar adalah orang yang paling besar musibahnya. Sehingga mereka orang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menegaskan, "Idza ahabballahu 'abdah ibtalahu." Apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah akan menguji hamba tersebut. Sehingga orang yang paling Allah cintai, orang yang paling berat ujiannya. Dan mereka lulus dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Rasulullah ditanya tentang asadun nasi balaan, orang yang paling besar cobaannya, Rasulullah mengatakan asadun nasi balaan al-anbiya summal amsalu fal amsal. Manusia yang paling besar cobaannya, yang paling berat cobaannya adalah para nabi, kemudian yang semisal dengan para nabi, kemudian yang semisal dengan para nabi. Sehingga semakin keimanannya, manhaj kehidupannya mendekati ini kenabian, maka semakin mereka berat ujian yang akan mereka dapatkan. Yubtala rajul bihasabi dini. Seseorang akan diuji Allah sesuai dengan kadar agama dia. In kana dinuhu sulban. Apabila agamanya itu kuat, tebal, bagus, hebat, istadda bala'u. Maka ujiannya semakin keras. Ujiannya semakin keras, semakin hebat. Wa in kana fi dinihi riqqatun. Kalau agamanya itu tipis, yubtala bihasabi dinihi. Maka dia akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Fama yafrahul bala'u bil abdi. Hingga apabila seorang hamba tidak henti-hentinya tertimpa musibah. Hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi ma laysa 'alaihi khathiyah. Hingga ketika seorang hamba dia ditimpa, selalu ditimpa ujian, cobaan, musibah, dan selalu dia bersabar dengan musibah yang dia terima, hingga dia akan dibiarkan berjalan di muka bumi tanpa dosa sama sekali. Karena musibah, ibtila yang Allah timpakan pada seorang muslim akan menggugurkan dosa-dosa yang dia miliki. Sebagaimana bergugurannya dedaunan. Dan tidaklah musibah sekecil apapun menimpa seorang muslim kecuali akan Allah gugurkan, Allah hapuskan dosa dia. Sebagaimana hadis yang pernah kita sampaikan, ma yusibu muslimah min nasabin wala wasabin wala hammin wala husnin wala al-adha alih wala ghammin wala syaukad yusakuha illa kaffarallahu biha khotoyah. Tidaklah seorang muslim dia tertimpa keletihan, penyakit, kegudahan, kesedihan, dan gangguan-gangguan atau kegelisahan yang dialami pada saat yang karena peristiwa yang menimpa dia, dan tidak pula duri yang menancap di kulitnya kecuali akan menggugurkan, menghapuskan dosa yang dia miliki. Sehingga dengan musibah-musibah yang diterima akan menggugurkan kesalahan-kesalahan. Sehingga salaf-salaf mengatakan laulal musibah, laula masaib, laula masaib. Andaikan bukan karena musibah-musibah, la waradnal akhirata minal mafalis. Niscaya kita akan mendatangi akhirat dalam keadaan sebagai orang-orang yang bangkrut, di antara orang-orang yang bangkrut. Karena banyaknya dosa dan kesalahan yang kita lakukan, dan kebaikan kita untuk membayar kesalahan-kesalahan kita, dan boleh jadi akan telah habis kebaikan dan belum selesai kesalahan, maka kita akan menjadi minal mafalis, orang bangkrut. Dengan musibah Allah gugurkan dosa, maka dia akan ini berjalan menuju Allah SWT dalam keadaan ini tanpa membawa dosa apabila dia terkena musibah dan dia bersabar dengan musibah tersebut. Demikian seorang yang Allah cintai, Allah akan uji, dan keimanan akan selalu akrab dan sebanding lurus dengan ujian yang Allah datangkan. Sebagaimana dalam ayat yang banyak dan Allah cerita, ya Allah, aku dan Allah sebutkan tentang ini fadilatul sabr, ini fadilah fadlul sabr, ini keutamaan sabr. Sehingga dan Allah jadikan pengangkat derajat imamah fid din di antaranya dengan as-sabru wal yaqin. As-sabru wal yaqin. Al-yaqin bil ilmi, as-sabru ya sabar yakin dengan ilmu dan sabar dari semua penderitaan yang dia alami. Seandainya fitnah yang menggoncang manusia adalah fitnah syahwat dan syubhat, maka syahwat dia taklukkan, dia cairkan dengan sabar, dia hadapi dengan sabar, dan syubhat dia hadapi dengan ilmu. Sehingga dengan ilmu dan dengan kesabaran dia melaju menuju ke derajat imam fiddin. Dan Ibrahim telah lulus dengan dua-duanya. Ibrahim dengan kesabarannya menghadapi semua kesulitan ujian yang Allah ujikan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dengan ilmu, dengan hujahnya, Ibrahim telah patahkan semua kekufuran dan kesyirikan dengan hujah ilmu yang Allah berikan kepada Ibrahim. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahima ala qaumih. Itulah hujah yang telah kami berikan kepada Ibrahim dalam rangka untuk melakukan kaumnya. Dengan as-sabru wal ilmu, maka seorang dia merangkak atau dia mendapatkan derajat imamah fid din. Qanitan lillah. Ini orang yang mereka qanit, dawamut ta'ah. Ta'at yang terus menerus. Ta'at yang dawam, yang terus menerus dia mentaati Rabbnya, mentaati Allah SWT. Dan bagaimana Ibrahim telah menunjukkan ketaatan yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara puncak ketaatan Ibrahim ketika Allah memerintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelih anaknya Ismail, sedangkan faktor yang sangat memberatkan sangat banyak. Ibrahim telah tua. Ibrahim telah lama tidak memiliki anak. Lalu Allah berikan karunia seorang anak di masa tuanya. Dan anak yang Allah perintahkan disembelih semata wayang laki-laki yang sangat menjadi buah hati seorang ayah, dan sedang lucu-lucunya dan sedang senang-senangnya seorang ayah dengan anak tersebut, sehingga faktor yang sangat memberatkan sangat banyak. Akan tapi Ibrahim telah membuktikan kesekian kali dia adalah Khalilur Rahman. Dia adalah Khalilur Rahman. Kecintaannya hanya dia berikan kepada Allah Ta'ala mutlak, yang tidak bisa dikalahkan dengan apapun yang akan memberatkan kecintaannya kepada Allah SWT. Sehingga Ibrahim telah persembahkan penuh cintanya kepada Allah Azza wa Jal, sehingga perintah Allah untuk menyembelih Ismail sesuatu yang diwujudkan Ibrahim dalam rangka membulatkan kecintanya kepada Allah Azza wa Jal. Dawamu ta'ah, ketaatan yang terus-menerus. Qanitan lillah, hanifan walam yaqum minal musyrikin. Seorang yang hanif, condong pada al-haq dan berpaling dari kebatilan. Dan Ibrahim tidak pernah sama sekali terlibat dalam kesyirikan. Sehingga apa yang telah kita bahas pada bab ini, Ibrahim yang sedang melakukan hiwar dengan masyarakatnya, ini adalah bab mujadalah. Ibrahim menunjukkan jidalnya kepada masyarakatnya yang pun mereka bantah, sehingga bukan bab ini Ibrahim dalam keraguan mencari Tuhannya. Ketika melihat bulan, hadza rabbi. Ketika melihat bintang, hadza rabbi. Ketika melihat matahari, ini hadza rabbi, hadzi akbar. Ini bukan dalam rangka untuk bukan keraguan Ibrahim sedang mencari Tuhan, akan bab mujadalah. Bab ini mujadalah dengan kaumnya. Maka Allah katakan wa hajjahu qaumuhu. Kaumnya mendebat Ibrahim. Lalu Ibrahim bantah kepada kaumnya. Demikian berkaitan dengan ayat yang telah kita bahas. Dan Ibrahim tidak pernah terlibat sama sekali dengan kesyirikan. Allah yang membersihkan, yang memberikan tazkiyah. Syakir al-an'umi, dan Ibrahim adalah hamba yang sangat bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Bersyukur dengan semua kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah nanti akan makan yang datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.